وسلم مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. اللهم صل على محمد. Monggo bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia dan Jalal Wathon bersama Gus Miftah dan anak-anak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you. Dan acara selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kisbita Maulana Habibur Rahman selaku pengasuh pondok pesantren Orang Haji Yogyakarta. Kepada Gus Miftah kami aturkan. Bansar duduk aja gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, bapak-bapak alim ulama, Pak Mir Masjid, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdir. Para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersih desa-desa Lengompol. Lok Gempol. Apa? Lok Gempol. Lok Gempol. Yang malam hari ini kita diiringi oleh kawan-kawan Gandrung Rondo. Oh, Gandrung Rosu. Engkang mapan wonten kuwi kuburan. Sanes, deh. Enggang mapan, wonten samping Sasono Loyo. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalu menika kula saged sowan wonten ngasanipun era ngalam. Salam satu jiwa. Saya itu komisaris salah satu klub sepak bola di Liga 1. Tapi kalau saya nonton bola, yang saya tonton itu keindahannya. Maka silakan menonton dan mencintai sepak bola, tapi jauhi kekerasannya. Betul? Dan dulu supporter yang saya banggakan itu salah satunya adalah Aremania. Kok lu itu cinta semua kan itu banyak cowilik kire. Bisa sedotan lo yang tak rugi. Sedotannya wapas. Wah, polisinya moto-moto habisnya crossing gak aja. Hei,

Mun rapi dere ngene. Yo maklum rupane pas-pasan. Semoga-moga rampung pengajian Faris Rabi. Rondo anak 15. Kula mulai umroh. Begitu kula mulai umroh lewat Bandara Jeddah. Begitu kula mlebet bandara polisi heboh. Mereka namine askar. Tori, Tori, tolong dikasih jalan. Wah, kula bangga toh. Oh, polisi ini kenal karo aku kok ya. Begitu saya masuk bandara, saya pakai kacamata, saya pakai tongkat, polisi saya tanya, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Jancuk, jancuk. Biara mulai gitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak keindahan-keindahan yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini salah satu wujud keindahan itu adalah kita mensyukuri hari kelahiran Rasulullah berbarengan dengan festival budaya yang dinamakan dengan Bersih Desa. Niki lak corot yang Salafi Wahabi wis mumedhasi. Maulid Nabi mawon wis dianggep bid'ah apa meneh Bersih Desa. Pada sekolah wingi kula ditek ning akun Instagram. Saya ditanya oleh sebuah akun, dia mengatakan apa? Coba jelaskan kepada saya alasan Anda, dalil sahih untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban saya? Saya katakan, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa mencintai Nabi harus cari dalil? Wong saiki apa-apa dadak takon dalil. Padahal nyuwun saya ulah diajak dalil, tenan yo ora iso. Apa-apa takon dalile apa alasane apa? Kados kula ditakoni kali tiang-tiang ratek dong niku. Aku tak takon, Gus, apa? Ngapa wong NU kae lak maca tahlil ndase diubah-ubahke dalile apa? Oleh apa? Ora. Wong ngubahke ndas mawon dadak ditakoni dalile apa? Jenengan delok mboten lak wong NU niku maca tahlil ndase diubah-ubahke napa mboten? Nggih. Ana sing manduk-manduk to. Afdalul dzikri. Iki tukang sone goblok kok wis sampe kok atik wae kok. Dina tukang sone iki. Mau wis apik diotak atik wae. Di wonge di wong. Tukang sone pundi? Endi? Kekrek cangkemmu. Kamu sapi tuh tak ati bayar malah ngangungan. Cek cek cek. Sone bayar apa gratis tadi? Bayar kok elek. Mesti tukang sone makan ngaji muyuh ngaji wong iki. Mugi wis bener sadingan awal mau rasa mau tak ati apa diwale. Kowe ngaji aku ngeson. Ono Pak Gentara lho. Halo Dan. Ngaji Dan. Terima kasih aja ya. Jenengan saking Koramil. Oh, saking Koramil. Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil, lak kula Dan Jogjaran. Los. Los rewel. Salam ala Nabi Muhammad. Lawang maca tahlil kok bagian dasar dadak ditakoni dasare apa oleh apa. Ya saya akui lho. Orang NU itu kalau membaca tahlil memang kepalanya digerak-gerakkan. Ana sing manduk-manduk to. Afdalul dzikri fa'lam annahu la la illallah. La la illallah. Sing miring tok ya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la la illallah. La la illallah. Sing kaya entung ya ana ndelok begitu. Afdalul dzikri wala manahu. Lah, lah, iya. Lah, iya. Ana sing ngoten. Sing cuwepet ana, lepake selak minggat. Afdalul dzikri wala manahu. Lah, lah, iya. Lah, iya. Lah, lah, iya. No. Sing mung mantepe pol ya ana. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Lah, iya. Illallah. Lah, iya. Illallah. Lah niki kita urung bayar SPP anak. Nek

aja mlebu mburi. Masuk paling kau matamu. Ros rembion. Salam ala Nabi Muhammad. Mong cinta karo menungson. Bo muncul lagu kelingan mantan. Kimcil kepolen. Mong cinta karo menungson, Mas. Oh, putus cinta stres, kentir. Saya punya banyak santri. Kecetres gara-gara putus cinta. Maka saya katakan kepada kamu wahai para jomblo, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Mau putus pacarnya stres. Cowok-cowok yang ngono, jangan kamu jual murah. Tahu bulat digoreng dadaan aja 500-an. Masa punya kamu gratisan? Iya. Duduk rumono. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Tolong cewek-cewek mundur dikit, jangan maju-maju, mundur. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulih dari suatu ruh juga. Sorry ya, kamu jangan naksir aku. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via Valen. Los, Allah. Lalu cinta dengan manusia aja kayak gitu kayak ekspresinya kok. Coba bahasa-bahasa yang keluar dari mulut pecinta jeloan. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Kewayane lah orang cinta begitu buj pacarnya dirabi karo wong muncul lagu ditinggal rabi jajar. Ayo selamatan bisa tinggal rabi ya. Orang mau jualan HP, wae megawe nih gini gini. Mengingat. Ayo, Isora, ditinggal Rabi. Ambiar versi solawat. Ayo Isora bro. Karena semu duno ke panggung wae kono. Salam ala Nabi Muhammad. Tunggu HP apa lagi? Ada flashnya apa enggak? Wonten. Lambune mateni flashnya durung ngeyo. Ayo. Ben tambah romantis. Oh, begitu lambune mati gendrungune metu. Ayo, apanya dihidupkan yuk. Insyaallah. Shalawat Nabi Muhammad. Ya. Saya didudukkan dulu. Ayo semuanya diangkat. Sana mana sana pak? Digerakkan ke hidul dulu ya. Gue musiknya melu cangkemku, orang pacangku melu musikmu. Salam ala Nabi Muhammad. Hatiku rasa oh. malah dek munyuk, ya Allah. Wong lagi mesti sak menembane lho. Arjene yo ramune. Ramune tak untuk tak. Iki pengajian, Bro. Dudu lek dek munyuk. Niat lho. Lah butuh sawer tak tuku cangkemmu. Itu kurang jelok Mas Roni ya itu. Ayo. Siap-siap. Ayo Rene gendang haji. Ya Rabbi bin Mustafa Palema kote jana Wabila namamu Ya wasi Bye. Sapa sing ngomong mung rung rampung kok. Mati. Ora mati, ora mati. Setia iki. Mati ya. Es, karena niatnya berdisiplin tidak kuburan. Ayo, saben malam Jumat. Ayo. Diangkat sing dhuwur. Ngirim donga kagem leluhur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim. Muhammad. Murah, orang setia. Mungkin latihan mah gumuli bodi apa macam mulur ieur tok. Malah kecopot boyo. Lah raina kecopot rondo. Pak tentara mau nyumbang lagu, Pak. Yo lagu apa lu sorak-sorak bikin gembira apa. Pak tentara ini batin dia ini asu. Ya Allah, ya ini gowauli lho. Ya Allah, canggiri sakit apa jalan ini? Ya ini gowauli, ya ini canggiri saya diberdano. Menghina banget hari ini. Ya Allah. Ya Allah, sangat teruk. Rasah rewel matamu. Teng masa teh dibir gila masa teh gila. Parit do, parit. Kau yang begini Surabaya ngono canggih dah buat teletabis. Salam ala Nabi Muhammad. Coba, itu kan hanya sebagian kecil ekspresi kita mencintai Rasul. Kan ngoten. Maka kemudian apa? Kehadiran Rasulullah sangat fenomenal. Aturan-aturan dulu yang sama sekali tidak manusiawi. Ketika kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah manusiawi. Contoh yo ngono desa mati drone mati drone ndangak yo ngalah. Kereng-kereng. Ora ngono. Ah. Yo rupamu dadi elek, blok. Ngene biasa wae. Jan omong lo ngompol iki jan, jan. Eh? Lo gempol. Yo ono drone ngene kok piye. Aku jelok video ini sing apik, gua tak kirimin yang patron gua. Nanti sing dangak cangkeme ketok. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba. Tatanan-tatanan yang dulu tidak manusiawi yang kita kenal di zaman jahiliyah, ketika kemudian kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat revolusioner dengan visi misi ke depan merubah semua tatanan. Contoh iki pengen tak kaitke kali budaya. Ajarane Kanjeng Nabi mlebu Indonesia kaitane karo budaya. Menjenengan paham mana budaya, mana agama. Saat derenge Kanjeng Nabi lahir, kita mengenal zaman jahiliyah. Anda tahu salah satu ciri-ciri zaman jahiliyah, gobloke wong zaman sakmono apa? Cara golek mantu. Zaman jahiliyah niku wong wedok biyen belas lan gergani. Niku bedone kalau zaman Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh, kalau zaman jahiliyah yang dibunuh adalah bayi perempuan. Kenapa zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki? Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki kalau dibiarkan hidup bisa menjadi kompetitor dan pesaing rival bagi Fir'aun. Maka setiap bayi lahir laki-laki dibunuh. Zaman jahiliyah sing dipateni bayi wedok. Mila kono wong meteng langsung dikawal. Begitu lahir didelok titit apa tutut. Titit selamat, tutut pateni. Sampai istrinya Umar bin Khattab hamil besar. Waktu itu Umar terkenal sebagai dukden preman gento yang paling besar di Jazirah Arab. Bojone meteng. Ketika melahirkan Umar tidak ada di rumah. Begitu lahir wedok, khawatir dibunuh oleh Umar, bayi perempuan ini didandani ala laki-laki. Sampai umur 9-10 tahun oleh Umar diajak berkuda. Di tengah-tengah berkuda anaknya kebelet pipis, pah kebelet pipis, dibuka Umar kaget, anak yang dipikir batangan ternyata mangkokan. Begitu dibuka, bret, Umar bengok, jangkrik, aku dihapusi karo bojoku. Apa yang dilakukan Umar? Umar menggali lubang dalam-dalam. Anaknya dipanggil. Begitu datang, disaut sikile, lebok ke lubang, dipendem hidup-hidupan. Itulah kenapa Umar itu kalau sholat, ketika dia sudah menjadi orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, Umar tersenyum. Begitu tengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar menangis. Tengok ke kanan, dia tersenyum. Kenapa? Zaman jahiliyah Umar ingat betul. Dia membuat berhala, Lata, Uzza, Manat. Dibuat dari kue, dari roti, dari kek. Setelah disembah, rotinya dimakan. Jadi Umar niku guyu mergo kelingan zaman jahiliyah tahun nguntal Gusti Allah. Gusti Allah itu nguntal kuyu. Ambue Umar niku. Begitu tengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar menangis kenapa? Karena teringat pernah mengubur anak gadis yang hidup-hidup. Perempuan gak dihargai sama sekali. Yang paling parah, mohon maaf, ketika mencari menantu untuk anak perempuannya, ketika mencarikan suami untuk anak perempuannya, omae dipasangi umbul-umbul sing dhuwur, kono bulu-bule, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahi. Rombongan pemuda-pemuda kafir Quraisy mendatangi rumah ini. Caranya bagaimana? Kabeh kon icip-icip anak itu. Diculup siji-siji. Gus Miftah, oke. Aku disik, bro. Gini-gini-gini, aku melepuh. Rampung enak, tenang. Selanjutnya, Pak Lurah. Lurah melepuh, nomor-nomor. Terakhir, Faris. Pertanyaannya, siapa yang dipilih sebagai calon suaminya? Nunggu sampai dia hamil, kemudian melahirkan. Begitu bayinya metu didelok mirip sapa? Kok wetenge lemu bokonge gede? Oh jelas, Faris. Begitu didelok, wow, kok ganteng rambutnya lebat. Oh, cetoi. Gus Miftah. Sing paling ciloko, raine mirip Gus Miftah, bokonge mirip Faris. Padahal sikile mirip Pak Lurah. Di lurah. Oh, halo Pak Camat. Ya Allah, kumis yang kaya Andi malah rangeng. Ya Allah. Kumis Pak Camat itu jagung bakar. Lo takoni, lak Gus jenggot itu kan sunah, lak kumis hukumnya nopo tergantung niate. Lak niate dinyenengke bojone hukumnya wajib. Lak niate dibuden medeni wargane haram ta. Padha kula ngaji ning Klaten. Lapangane niku kudu ngliwati kampung. Sudah begitu mlebu niku isine pinggir dalan niku napa? Tiang meme gombalan, sempak kotak, sempak kotak. Nah, sopir kula ya takon, "Bah, delok sempak kotak ngoten niku hukume napa?" Ya tak jawab tergantung deloke nang ndi. Lah delok ini jemuran yo ora apa-apa. Lah delok pas dinggo rondo. Lah. Aku melu. Pak, ngono kuwi salah tertarik aku, Bro. Aku iki ngajine Surabaya, abang ini ning Doli awane ning kafe Surabaya. Ya Allah. Kulo arep telepon Gus Miftah di Surabaya. Iya, ini ada kafe, Gus. Setahun pengen pengajian sama Gus Miftah, mbok pas di Surabaya datang. Kulo pikir nak pengen ngaji, pakaiannya cara wong ngaji, ternyata mboten wis do mabuk kabeh. Ki pakaiannya SMS, sirite metu sedhitik. Ya Allah. Begitu kula mlebu kafe niku jumpungke kali bose. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Mau disebut presiden para pendosa. Akhirnya kula aja mangkat ngaji, mbak-mbak sing mabuk niku kuwabe nyedak kula pengen selfie. Begitu kula nengok ngiwo, susu, tengah susu, ngamak susu, ya Allah. Menunggu kula metu takone karo wartawan, gimana tadi gue lihat seperti itu, pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen. Terus pripun, ya ngempet. Masa kiai ngacengan, nanti yang mana jawab. Ya, pantes. padange Paris. Dalune kula ngaji ning Doli, kumpul kali mantan-mantan Gemo, mantan-mantan BSK, preman-preman, orang-orang Surabaya ngumpul. Preman-preman do melu ngaji ning arep panggung. Ono preman gede dhuwur wetenge gowo. Begitu dibuka sawak ditato kabeh. Wetenge ditato beduk. Ora apa-apa le, beduk kiai, tutuke ndi ngisore. Pak Camat duduknya teng pundi Pak Camat? Itu kok jadi bahas beduk itu bahasa apa lagi? Satu. Oh, rasa apa itu lima apa mau? Paris. Umar. Umar. Umar. Kok mana yang cengai kotang saya isi lagi? Kenapa? Umar. Umar. Begitu rendahnya derajat seorang perempuan. Coba, begitu Rasulullah hadir, semua peradaban didandani. Maka nyuwun sewu, wong Arab niku goblok ora goblok akale. Wonge pinter-pinter, tapi sing bosok kuwi kelakuane. Yang jelek itu peradabannya. Maka kenapa yang didandani akhlake ora uteke? Mila-mila kondo Pak Camat. Indonesia niku rusake ora mergo kurang wong pinter, tapi kurang tiyang sing berakhlak. Koruptor-koruptor niku rata-rata wong pinter tapi bosok kelakuane. Nggih napa mboten? Rasa tepuk tangan ya pemimpinmu barang ning Malang kuwi ya dadakno. Tepuk tangan. Malang ki biyen kondang kota apel, saiki kota koruptor tak kandhane. DPR kabeh kecekel dancuk. Kan aku malu. Sing salah niku asline sinten Pak Camat? Guru TK. Gara-gara mbiyen cilik ane tiang-tiang niku mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timur. Mila begitu dadi DPR gaweane maling kaya kancil. Aniku Milo Pak Camat, jenengan kudu selamat, melu ngaji kula ora selamat, ketok bungesmu Pak Camat. Kula niku lan bungok-bungok Pak Camat. Kula sanggonku dijaluk karo pemerintah, kon sosialisasi Pancasila, berbicara soal NKRI, nyelametke negara dari paham radikalisme. Tapi pejabate gaweane maling duit rakyat. Milo kula kondo, kewan sing ning kebon mangan tanduran niku jenenge bajing. Tapi pejabat sing nguntal duit rakyat jenenge nah yuk ini kita dandani akhlaki rakyat kau nyelametke dari paham-paham radikal malah pejabatin maling wali. Milo menggembuka Pak Camat selamat ke pengajian ngantin ini saya nampak mantan Pak Camat saya nanggap dewa. Mikirnya Pak Camat, alah salah milik kiai. Benek. Begitu Kanjeng Nabi hadir, peradaban-peradaban yang rusak ditandani. Akhlak sebagai prioritas. Yang dulu perempuan tidak dihargai, begitu Kanjeng Nabi hadir. Masya Allah. Maka hari ini Anda seharusnya yang paling berterima kasih terhadap Rasulullah. Wong wedok sangat-sangat dihargai. Maka dikatakan An-Nisa Imadul Bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Al-Jannatu Tahta Aqdamil Ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Coba kabeh wong wedok Pak Camat, menangan wong wedok. Sing nopo mas kawin? Wedok. Sing oleh nganggo mas? Wedok. Oh, nganggo sutra? Wedok. Dan semuanya diperuntukkan untuk perempuan. Jakarta, ibu kota Indonesia. Orang Jakarta, bapak kota Indonesia. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Orang bapak tertompo. Kita duduk di bumi, bukan Pak Mi. Kepala daerah namanya Bupati, bukan Pak Pati. Bahkan ada hari Kartini, orang hari Kartono. Di Jilimo, ibu jari, orang bapak jaro. Ayo, menangan apa aja? Bahkan wong Jepang kuwi nggawe alat cilik nggo motor, jenenge yo nggih wong wedok. Busi, ora ana taksi. Mulya wong wedok tak kandhani. Sing lanang dadi kepala desa, sing wedok dadi napa Pak Saman? Ketua PKK. Sing wedok dadi lurah, ora mungkin sing lanang ketua bapak PKK. Kan jurat pantes wong lanang kok menimbangi bayi bapak-bapak. Ayo, sini bayinya. Malah ngene kabeh kok dadi. Sing lanang dadi tentara, sing wedok dadi napa dan? Persit, ibu Persit, sing lanang dadi polisi, Bayangkari. Begitu luar biasanya perempuan, maka ada istilah nopo surga nunut neraka. Nah, kalau rasa setuju saja jari ini. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mas. Lah iya ta. Logika sederhananya kan jelas, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik itu yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Berarti wong lanang semakin banyak makmum semakin baik. Setuju ibu-ibu? Omongan kula salah apa benar ibu-ibu? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. Iya. Wong lanang kira ana bedere ni wong wedok ta kan. Jare saiki wong wedok tak takoni, sing lanang meneng. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Pamerake matamu kuwi pamerake. Sapa? Isin aku. Ora pamerake aku. Lambe turah. Iya ngono, tak copot muga-muga lali kere kere. Tak nggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan nake aku. Pengajian amplop ora jelas ketinggalan nake. Kan aku rugi. Bu. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu, lo gempol milih pundi. Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nama Ibrahim. Coba Pak, Ibrahim Pak Camat. Dan anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu mengendaki keluarga Ibrahim, itu artinya secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Lah tetap salah kan Dani. Cowok selalu salah gimana cewek. Sing lucu tanggo kula Pak Camat. Luar kula lak kuburan. Mila selawas sore kula ora tau padu kali tanggo kula. Aku bulan sih. Bojone lak mati. Hari kedua ning kuburan nggawa kipas angin. Aku lak kaget. Aku dene wong mati lak ditahlili diyasinke di Fatihah kula iki kipas angin tak takon. Kowe ngopo nggawa kipas angin ning kuburan? Ah, bojo kula wasiat e, Gus. Apa wasiat e? Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Jadi tak kipasi supaya cepat garing. Delalah musim udan. Alah, rongos gue aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Indahnya yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan dihargai, tapi hari ini mohon maaf. Derajat wanita yang sudah diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah, diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Islam, kembali dijatuhkan oleh kaum perempuan sendiri. Nyuwun sewu, lawang biyen niku nyuwun sewu, golek bojo ngenteni meteng anake lahir. Digoleki sapa bapakne? Saniki kathah bayi lahir ran duwe bapak. Rumakno bocah wedok tak andani niku. Anda nih tahu bulat digoreng dadaan emang ngatusan. Namu enak kok diculke gratisan. Kok aku nempel. Sengit. Nek wong wedok niku sakniki jenenge ana telu acara. Nomor 1, ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Nomor 2, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor 3, duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyahnyo. Iki bapak lu ngono. Rasa kemrungsung. Santai wae. Hati-hati, pada dasarnya laki-laki itu punya jiwa codot, tak kan? Sing jenenge codot itu mangan buah rontek, dibuat ning dalan buah-buah sing anyar. Kuwi jenenge codot. Ono milo ibu-ibu duwe anak wedok kurang dongake muga-muga anakku ora diuntal, codot. Ono kuwi di bojo yang ono muga-muga bojoku ora kaya codot. Codot itu biasanya kumise gumbede, tak. Macam-macam bahasa. Jelas tak sama tu. Sekarang ngaji di wong endogi mata ni gimana sama. Sekarang bulan mana kiri muda lebu. Menunggu. Allah tu kan dah nunggu ngaji. Okay, guru karo guyon. Kok merangerti dengan ilmu guyonmu jadi bermutu. Dengan guyon ngajimu tak bikin jemu. Betul. Apa-apa salah, apa-apa di kafein bila tulanmu kurang ada. Ya tak. Koncomu kurang, oke. Turumu kurang, bengi. Kopimu sangit. Ini cara awak ini ngaji ini alon. Aku ngaji alon, alon. Mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal rai so apa apa. Wih, ora nyaut musik kene. Koyo sing sigrak quick respon ngono. Malah lola-lola dinyalama. Pas itu ngampun. Aku ngaji alam alam merga sadar. Sapa santri sing nakal raiso apa apa. Aku ngaji alam alam merga sadar aku sapa ali masiap sing kakean dosa ulangi sing kuatir. Aku ngaji aku ngansur alam-alam mergo sadar aku sapa tadi tentara gaji nira sepiro. Sabar dan rasa emosi itu pada ujian lah. Di mana kaitannya agama dengan budaya? Tadi pernikahan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah seperti itu. Begitu Kanjeng Nabi rawuh, dibuatlah syariat pernikahan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan menggunakan wali dan dua saksi yang adil. Digawe rukun syarate. Niku agama. Budayane nendi? Resepsi. Perintah apa? Walimah. Aulin walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Perintah walimah kuwi sunahe Kanjeng Nabi. Resepsi nebi budaya. Mila nyuwun sewu. Begitu aja rabi. Tata kramane wong Jawa niku digawe ana istilah lamaran. Gimana Pak Baden? Lamaran niku cerukup nuwun sewu. Tunangan khifah digawe meneh serah-serahan, pasok tukon, bar niku resepsi ning gedung. Niku budaya. Mila nyuwun sewu. Derajat agama di atas budaya. Mila konsep Gus Miftah ngaji niku membudayakan agama, bukan membudayakan agama. Salah, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Kowe goblok, salah tepuk tangan. Ayo saiki dites. Bedane budaya karo agama, Pak. Niki acarane bersih desa niku napa? Budaya. Tapi isine pengajian agama. Isine tahlilan agama. Isine nasihat agama. Itu ini budaya karo agama. Kuwi ban seru ngono. Bapak, Pak Nika, mati karo ban seru wae. Kenapa harus ban seru? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Sesuk aku mlebu surga iki banjur mesti mlebu surga. Amin. Bare selak gaweane survei, survei lokasi ta. Sak durunge kiai mlebu surga, surgane wis disurvei karo bangsa. Ki bapak-bapake pernah-pernahke bidadarine dicek komplit apa durung. Begitu bidadari komplit surgane wis siap, banjur ngabari kiai, Pak Kiai, surgane pun siap. Kiai ini mlebu surga, banjure balik neraka meneh. Saya insyaallah aku lebih surga dikandari kalau gandrung rasul. Amin. Jadi aku ning surga kelon kalau beda dari awak menyanyi. Ayo. Ben iso mbedake budaya karo agama. Nutup aurat niku budaya apa agama? Agama. Cara nutup aurat budaya apa agama? Budaya. Wong Arab cara nutup aurat pripun? Nganggo jubah. Begitu mlebu ning Malang, nyuwun sewu, suasanane adem kaya niki, kudu nganggo jubah apa mboten? Mboten. Oleh nganggo tapi ora kudu. Ngono, gawean narik becak ning alun-alun nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becak kene pening dhewe, ning iso sakdel, lek nganggo jubah tarik ra mandek mandek. Salah sing ditarik tak kandhani. Wong gaweane menek klopo golek degan kok nganggo jubah. Atene bluluke nambah loro. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Tenan little bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Mila begitu mlebu Indonesia. Oleh nganggo sarung kaya awakmu kuwi, oleh nganggo baju koko, baju muslim, oleh nganggo baju kaya jenengan batik, iki sorjan. Oleh nganggo katok jin, setan, demit, iblis, ora apa-apa. Nganggo katok kaya sing kula nggone iki ya oleh. Ayo tak takon, sing aku jenenge apa? Rok matamu lah. Iki ae kok nganggo rok. Ngambek aku. Bu, niki jenenge apa? Kulot bahmu niki jenenge tok rung katok sarung. Sangko ngarep kita kaya sarung sing mburi kaya katok. Tak buka aku wani. Ayo matane tutup. Ana sing ngedok ngene. Kamu ingin ya? Tak buka yo ora apa-apa. Niki produk budaya. Ayo kopiah promosi matamu di promosi. Emang aku tutulan. Kekrek jangkem. Jah, kopiah sing jenengan nggo niku nyuwun sewu. Niku budaya napa agama? Budaya. Budaya. Kula jumatan pertama kali karo Dedi Corbuzier teng Bintaro, diprotes karo wartawan. Kenapa Mas jadi tidak pakai kopiah? Jadi jawab petakan tadi kan kopiah cuma budaya nggak wajib. Iya mas, budaya budaya. Tapi mas jadi harus tahu fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak kena jidat. Lah ngenyek toh, orang duwe rambut kok dicegati gitu. Goblok, goblok aku. Wartawan tekok ya aku. Kaya wingi nembe mara potong pondok kula, wartawan takon, mas jadi ini pertanyaan banyak orang. Kenapa? Mas Didi sudah sunat apa belum? Ya Allah. Wartawan kok cangkeme turah. Belum mlebu kamar tak takoni. Kowe iki jane wis sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Delok dhewe. Mah. Aku wis sakmono kon delok. Tak buka tungul ngene ae sira. Bapak camat e cilik dadi. Kula jawab, lagu iki percaya, Bro. Tapi wong Malang kan ora percaya lek kowe durung sunat, kowe wis sunat. Malah dijawab, lah caranya mau Malang percaya biar gampang, tak butuh nih, aku tak posting ini aku. Miki budaya, kopiah yang anda pakai itu budaya, maka wong Islam meragu dengan gue kopiah apa sana. Oleh yang gue belangkon kau yang pulau, niki oleh yang gue udeng-udeng kau yang awakmu, niku jenengin apa pak niku pak? Eh, udeng model ini dia tadi. Halo, susah kini niki so tahu. Oh bagian jadilan, oh jadilan gawainnya jatil. Oh, Jan, apa antes pak? Niki budaya. Wong kula nganggo blangkon kok dinyek kiai kok blangkonan. Lah urusannya apa? Aku tuku blangkon yo duwe-duweku dhewe. Sing tak wadahi yo jas-jasku dhewe. Niki lak teng Mekah kondange ra umum. Kula wingi umroh kanggo blangkon. Takone ora wong Arab. Mahada. Iki apa? Mumet dasku blangkon bahasa Arab yo apa? Anggere tak jawab. Hada blangkon. Takone mau apa blangkon? Blangkon itu apa? Tak jawab. Ina urok si wadai endas. Ada belangon kau dijaluk diombang ngambung. Yo kecuk goblok. Aku rata ngambung. Akhirnya takok ke niki. Sementol ni. Wah mahada. Iki apa? Ahada bom. Apakah ini bom tak jawab? Ainu tak matamu ku ya jawab. Lo jawab. Hada mondolan. Wong Jawa ni pun apa buk gawe belangon kok jendolin yang buri. Karena penyesalan itu pasti jatuhnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Inilah indahnya Islam yang tidak hanya mengajarkan agama tapi juga menghargai budaya. Saat ini lebih rame. Menteri Agama mengatur soal cadar dan cingkrang. Kula Wadalu seharusnya hadir di acara ILC TV One. Kula ditelepon Gus. Hadir di acara ILC TV One tentang apa? Tentang radikalisme. Dalam kula pas ngaji teng Nganjuk kula mboten saged. Akhirnya kula diwawancarai kula kondo, apa pandangan Gus Miftah terhadap cadar dan cingkrang? Kula jawab, saya tidak setuju kalau radikalis, kalau jenggot, cingkrang, apa meneh? Cadar itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang itu dianggap penampilan yang paling sunnah. Karena bagi saya radikal itu ide, pemikiran, keyakinan, bukan penampilan. Koncoku sing congklang yo oke, sing seneng karo Pancasila, karo NKRI. Makanya seharusnya memerangi radikalisme itu pengajian ngoten iki. Dijogo wargane, jangan sampai salah milih pengajian. Jenengan tak kandhani. Wong sing salah pergaulan kuwi luwih gampang dinasehati daripada sing salah milih pengajian. Kuwi rungokno. Kangen. Lah wong saben duwe jenggot, cingkrang titik dianggap radikal, yo nyuwun sewu senajan to kula mboten congklang kula yo ora setuju. Karena radikal itu pemikiran bukan penampilan. Kuwi Pak Menteri Agama rungokno kupingmu. Kuwi agama iki sing durusi akeh. Ora mung masalah radikal tok, khotbah Jumat ra kanggo selawat. Oh alah. Mila Menteri Agama iku dene wong NU men ngerti khotbah. Kuwi pekok. Sing ngerti aku. Tapi yo ora apa-apa, wong pilihane Pak Jokowi didukung mawon nggih. Menteri ini sopoe NU ora urusan karena NU tidak mengabdi kepada presiden tetapi NU mengabdi kepada NKRI.